السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سيدي حرماتي، sudah kita bahas bahwa الناس في باب الولاء والبراء طرفين ووسط، ومنوسيه dalam masalah الولاء والبراء ada dua kelompok ekstrim dan satu yang tengah. Ini ada tiga golongan manusia. Golongan pertama yang sudah dibahas tadi malam, yaitu mereka-mereka yang ekstrim, melampaui batas dalam masalah al-wala wal-bara, sehingga mereka betul-betul memutus hubungan dalam masalah apapun, bahkan mengharamkan jual beli dengan mereka, bahkan tidak boleh berbuat baik kepada bapaknya yang kafir, bahkan sekian banyak. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, bahkan lebih ekstrim lagi, bapaknya yang masih muslim dianggap kafir kemudian diboikot. Ketika beralasan kepada murabbinya bahwa saya enggak boleh sama orang tua, maka langsung ditegur oleh murabbinya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtartumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha." Katakan, bapak-bapakmu atau anak-anakmu, keluargamu, istri-istrimu, perdaganganmu, duniamu, kalau itu lebih kamu pentingkan daripada Allah dan Rasulnya, ke jihad di jalannya, fatarabbasu, diancam dengan ancaman-ancaman seperti itu. Apa maknanya? Maknanya harus lebih mementingkan murabbinya daripada orang tuanya. Orang tua bukan kafir, pegawai negeri, tagut. Fanafina'azakumullah, takfirnya sudah kebatilan, dan kemudian baraknya kepada orang kafir juga berlebihan. Na'udzubillah min dzalik. Fahadhihi umurun yajib 'ala talabatul 'ilm an yafhamuha. Yang ternyata Rasulullah SAW dan syariat Islam yang sangat mulia ini mengecualikan beberapa perkara. Di antaranya yang sudah disebutkan, bolehnya kita berbuat baik pada orang kafir dhimmi, atau orang kafir yang berbuat baik kepada kita, yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita. Maka Allah katakan, tidak mengapa anta birruhum wa tuqsitu ilaihim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa contoh-contoh menghormati tamu dan tidak membunuh mereka dan mengusir mereka. Qala hadhihi umur yajib 'ala talabatul 'ilm an yafhamuha wa la ya'khudul wala' wal bara' 'an jahlin. Tidak boleh kita menerapkan al-wala dan bara dengan kebodohan. Wa hadha huwa at-tarful awwal, dan yang sudah kita bahas kemarin adalah kelompok pertama. Tarful juhal al-mughalin, kelompok orang bodoh yang ekstrim dalam masalah al-wala wal bara. Hatta adkhalu fihima ma laysa minhuma, hingga mereka memasukkan pada keduanya apa yang bukan daripadanya. Ini memasukkan ke dalam al-wala wal bara perkara-perkara yang sesungguhnya bukan termasuk wala wal bara, perkara-perkara yang tidak dianggap sebagai wala dan bara, seperti yang sudah kita contohkan. Bahkan ketika Allah menyatakan bahwa ta'amu ahli kitab hilun lakum, dan kemudian dikatakan juga wal muhsanat min ahli kitab, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari ahli kitab juga halal buat kalian. Maka ini kalau dikatakan boleh oleh Allah, maka itu bukan termasuk wala pada orang kafir sama sekali. Bahkan itu justru untuk kepentingan kaum muslimin, untuk mendahului mereka dan seterusnya. Dan termasuk yang dikecualikan adalah al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang kafir yang diharapkan untuk jinak hatinya, sehingga kita berbuat baik pada mereka, bahkan membantu mereka dengan harta zakat, karena berharap agar mereka mau dekat dengan Islam dan memasuk Islam. Itu pun tidak termasuk al-wala kepada kuffar, tetapi itu syariat Islam. Al-qismu tsani, adapun golongan kedua yang kita akan bahas pagi hari ini, alladzina la yarawna al-wala wal bara sama sekali, yaitu mereka-mereka yang tidak menganggap perlunya al-wala wal bara sama sekali. Kalau yang tadi ekstrim pada al-wala wal bara, yang kedua la yarawna al-wala wal bara, tidak berpendapat perlunya al-wala wal bara. Wa yarawna an-nasa sawaa, dan mereka melihat manusia sama, kafirnya dan muslimnya sama. Wa yaqulun, dan mereka berkata ma 'alaina min ad-din, tidaklah kita dipaksa dengan satu agama. Kullun lahu din, masing-masing dengan agamanya sendiri-sendiri. Wa nahnu banul insan wa banu adam kulluna sawa, kami anak-anak manusia, kita semua turunan Adam, maka kita sama. Qanafirina a'azakumullah, ada yang menyebutnya dengan Adam untuk menyamakan seluruh manusia, ada yang menyebutnya Ibrahim untuk menyebut tiga agama saja, dan dua-duanya sama, dua-duanya termasuk golongan yang ketiga ini, golongan yang menganggap tidak perlunya al-wala wal bara, tidak perlunya ada hubbul bughd lillah fillah. Qanafirina a'azakumullah, sebagaimana di Sudan ada partai Ibrahim, partai Ibrahimi yang mengayomi tiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dan menurut mereka bahwa tiga agama sama-sama agama samawi, sama-sama Tuhannya adalah Allah, maka kita tidak perlu ada al-wala wal-bara. Lihat ikhwan bin a'azakullah, na'udzubillah. Dan terus sampai mereka berani menyatakan seluruh manusia, tidak hanya ahli kitab, termasuk musyrikin, termasuk Hindu dan Buddha, termasuk semua agama dan yang tidak beragama. Walaupun itu yang lebih ekstrim lagi. Pertama agama dulu, kita sesama umat beragama. Lihat khunudina azakumullah, naiknya godaan syaitan. Pertama agama samawi saja, kan sama-sama Tuhannya adalah Allah. Mereka kenal Allah, kita kenal Allah, maka ada apa kita bermusuhan dengan mereka, padahal Tuhan kita sama. Astagfirullah. Tuhan mereka, mereka anggap punya anak, sedangkan kita menyatakan la ilaha illallah, lam yalid wa lam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bagaimana mungkin akan dikatakan sama? Ternyata setelah itu masih berani lagi dengan yang lebih berani, yaitu semua agama, tidak hanya samawi. Kita sama-sama umat beragama untuk saling menghormati, saling mencintai, saling. Setelah itu lebih berani lagi, walaupun yang tidak beragama ikut juga dirangkul dan dikatakan dengan kalimat al-insaniyah, bahwa kita sama-sama manusia, kita sama-sama turunan Adam, agama apapun ataupun tidak beragama, mereka semua sama-sama dengan kita anak Adam, turunan manusia. Kullun lahu din wa nahnu banul insan wa banu Adam kulluna sawa, kita anak Adam, turunan Adam, harus memiliki sifat kemanusiaan, persaudaraan kemanusiaan. Wala yajuzu an yakra ahadun al-akhar bisababi dini. Kata mereka, maka kita tidak boleh membenci kelompok lain hanya karena beda agama. Tidak boleh membenci, tidak boleh memusuhi kelompok lain, golongan lain hanya karena beda agama, katanya. Yusammuna al-bara kurhan. Mereka menamakan al-bara dengan kurh, kebencian. Ini kalau kita bersikap dengan al-bara, dikatakan oleh mereka dengan mereka memusuhi dan mereka benci. Yaqulun kurhul akhar wa ya'uddunahu minal irhabil muharram. Mereka menganggapnya bahwa kalau benci dengan golongan lain, maka itu adalah irhab. Itu adalah orang-orang yang ekstrem melampaui batas, dan itu irhabul muharram. Qanifrina azakumullah. Irhab, terorisme. Dianggapnya itu ajaran terorisme. Ajaran mereka-mereka para teroris yang membenci kelompok lain. Qanifrina azakumullah. Kita gak boleh benci dengan orang yang mencaci maki Allah. Apa kita gak boleh benci dengan mereka-mereka yang mencerca Allah, menyatakan Allah memiliki anak, dan menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zaujah? Astaghfirullah. Subhanallah amma yaqulun. Subhanahu wa ta'ala uluan kabira. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Dan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Otomatis seorang mukmin pasti benci. Yang tidak benci dipertanyakan keimanannya. Siapa yang tidak marah ketika Allah dicerca? Yang tidak marah berarti dia adalah orang yang memiliki, tidak memiliki iman dalam hatinya, tidak memiliki kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka-mereka golongan yang kedua ini menganggap siapa yang benci kepada golongan lain karena beda agama, maka itu ekstrim, itu teroris. Dan mereka berkata, la takrah ahadan min banil bashar wa alayka bil insaniyah. Kata mereka, jangan kalian benci kelompok-kelompok lain, atau jangan benci seorang pun dari manusia. Hendaklah kita memiliki sifat kemanusiaan. Dalam tanda petik. Artinya kemanusiaan yang mereka maksud beda dengan kemanusiaan yang kita maksud. Mereka menganggap kemanusiaan itu persaudaraan kemanusiaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang namanya orang beriman dengan orang beriman itulah yang bersaudara. Orang-orang yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka wali terhadap sebagian yang lain. Adapun orang-orang kafir, tidak. Bukan saudara kita. Bukan saudara kita sama sekali. Bahkan yang tadinya ada hubungan persaudaraan dengan beda agama akan terputus. Terputus diantaranya dari sisi waris. La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Seorang muslim gak mewariskan pada orang kafir, orang kafir tidak mewariskan pada orang muslim. Kalau bapaknya muslim anaknya kafir, anaknya tidak mendapatkan waris. Demikian pula sebaliknya, kalau bapaknya yang kafir anaknya muslim, maka anaknya tidak ada hubungan waris dengan bapaknya. Fanibidina'azakumullah, terputus. Maka yang namanya ukhuwah adalah dengan keimanan. Tetapi mereka memiliki ukhuwah lain. Ukhuwah bid'iyah. Ukhuwah yang mereka ada-adakan dengan batil. Yaitu ukhuwah insaniyah, kata mereka. Wa alaika bil insaniyah, atas kalian untuk memiliki insaniyah. Wa banu Adam kulluhum ikhwan. Anak Adam semuanya adalah saudara-saudara kita. La farqa baina kafir wa muslim. Enggak ada perbedaan, kata mereka. Enggak ada perbedaan muslim dengan kafir, semuanya turunan Adam. Kadang-kadang memotong ucapan Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya dari anak Adam. Semuanya anak-anak Adam dan Adam dari tanah. Artinya kita sama. Qul inna a'udzubikumullah. Jangan dipotong begitu ucapan Rasulullah SAW. Jangan sepotong-sepotong. Ambil ucapan-ucapan Rasulullah yang sangat tegas, yang menunjukkan bahwa yang namanya wala hanya sesama mukmin. Adapun kepada orang-orang kafir bara, kita berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari agama mereka, berlepas diri dari kesesatan mereka dan kekufuran mereka. Adapun kelompok kedua ini, na'udzubillah, betul-betul sudah hilang sama sekali ghirahnya, sudah hilang semangat Islamnya, sudah hilang kecemburuannya. Hakadha yunadunal an. Demikianlah mereka menyerukan ajaran mereka, sinkretisme agama. Mau dilebur agama jadi satu. Sampai bikin pondok pesantren tiga agama. Iya. Di Ungaran sana, Semarang ke atas sedikit, ada pesantren atas ide dari Gus Dur untuk membuat pesantren. Diajarkan di sana Islam, Kristen dan Yahudi. Na'udzubillah isyana. Apakah ini yang namanya ukhuwah? Ini khonibna azakumullah, kekafiran yang nyata. Ini kufrun bawah. Hakada yunazuna al-an yutalibuna bi ishatil wala wal bara min al-islam. Mereka menuntut untuk menghilangkan, menggugurkan prinsip al-wala wal bara dari kaum muslimin. Walau tamakkanu lamasahu al-ayat. Kalau mereka bisa, kalau mereka mampu, mereka akan menghapus ayat-ayat Allah yang mengandung al-wala wal bara. Kalau bisa, mereka akan menghapusnya. Ini enggak usah, ini dihapus saja dari Quran. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan sendiri, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, keyakinan dari perutnya, dari hawa nafsunya sendiri, bahwa ini tidak akan kita bisa hidup dengan baik kalau ada ini nih, al-wala wal bara maksudnya. Ini dari Quran. Mulai bingung mereka. Kalau bisa dihapus, dihapus oleh mereka. Tetapi karena mereka tidak mampu, tidak sanggup menghapus dari Quran, paling tidak mereka menghapus dari sekolah-sekolah. Lihat kurikulumnya sekolah. Apa ini pelajaran apa ini al-wala barok? Jangan, ya hapus. Qala ibn na'azakumullah. Qal lamasahul ayat allati fil Quran fi mawdu'il wala wal bara. Kalau mereka bisa, mereka akan menghapus bab-bab masalah al-wala wal bara dari Quran. Kama yuhawiluna alla tuktab fil manahij wal muqarraratid dirasiyah, sebagaimana mereka berupaya, berusaha untuk menghapus kurikulum-kurikulum muqarrarat di sekolah-sekolah yang di sana ada al-wala wal bara. Mereka akan larang, mereka akan tutup, mereka akan hapus bagian bab-bab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka berkata, li'anna hadha yushawihul muslimin wa yushawihul islam. Apa alasannya? Ini pelajaran seperti ini, pelajaran yang akan menjelekkan Islam, akan memojokkan Islam, pelajaran yang akan menjadikan Islam dituduh begini dan begitu, dituduh teroris, dituduh irhabi. Kaum muslimin yang saya hormati, ada yang benar-benar bodoh, dan itu yang banyak. Dan ada yang memang pura-pura bodoh, dan mereka dajjal minad dajajilah, kadzabun asyir. Mereka pendusta besar. Mereka menyatakan supaya begini, supaya begitu, kadzab. Tetapi mereka sendiri memang memiliki keyakinan untuk menerapkan dan meleburkan semua agama. Mereka menganggap kalau agama bisa dilebur, maka negara akan solid bersatu. Itu otak mereka. Dan itu otak yang salah. Cara berpikir yang keliru. Justru kalau umat Islam yang mengatur sebuah negara, maka niscaya akan makmur, akan kuat, akan solid, dan akan aman. Agama-agama lain aman. Justru mereka tidak aman ketika munculnya penyimpangan dan kesesatan. Tetapi kalau mereka mengerti Islam, aman. Sebagaimana Yahudi aman berdampingan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana Banu Nadir, Banu Quraidah aman. Sampai ketika mereka sendiri yang berkhianat. Dan itu jangan salahkan kecuali diri mereka sendiri. Wala yalumanna illa nafsah. Fa inna a'zakum muslim yang sahramati. Maka kelompok kedua ini, na'udzubillah, mereka tidak mau menerima al-wala wal bara, dan mereka menginginkan untuk dilebur semua agama, dan mereka harus membuang jauh-jauh al-wala wal bara. Apakah dibuang dari Qur'annya kalau mereka bisa? Tapi tidak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaga, kata Allah, sehingga tidak bisa dirubah satu huruf pun. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetapi mereka tidak putus asa. Yuhawilun, mereka berupaya untuk menghilangkannya paling tidak dari sekolah-sekolah. Selalu diajarkan dengan yang sebaliknya. Semua agama sama. Semua agama juga baik. La wallah, la wallah, tidak demi Allah, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya din yang hakiki di sisi Allah adalah al-islam. Dan kita mengajak seluruh manusia untuk kembali pada Islam. Mengajak pada seluruh agama-agama lain, hendaklah kalian beriman pada Allah dan para rasulnya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tubu ila Allah, taubatlah kepada Allah, kembalilah kepada ajaran yang hak. Kelompok kedua ini, na'udzubillah, tidak kalah mengerikannya dengan kelompok pertama. Kelompok pertama ekstrim, kelompok kedua juga ekstrim. Tapi yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Ala tarafain naqid, dua ujung yang bertentangan. Ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Maka kata beliau, fahum ala tarfin naqid min al-ghulat atau ma' al-ghulah, maka ini ada di ujung yang berlawanan dengan orang-orang ekstrim tadi. Al-wala wal bara ekstrim, melampaui batas. Haula'i mufarritun wa ulaika mufritun. Mereka tadi melampaui batas, mufarritun, sedangkan yang ini mufritun, melalaikan, mengabaikan. Al-qismu tsalits, adapun golongan yang ketiga adalah golongan ahlul wasthiyah wal i'tidal alladziina yarawna wujubal muwalah fillah wal mu'adah fillah. Golongan yang ketiga adalah golongan tengah, golongan yang bijak, golongan yang adil, yaitu yang berpendapat wajibnya al-wala wal bara dan wajibnya berwala kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Lakin laisa ma'na dzalika an nadhlim al-kuffar. Tetapi kelompok ketiga ini walaupun meyakini wajibnya al-wala wal bara, tetapi mereka berkata, kami enggak akan membolimi siapapun. Kita bara, berlepas diri dari orang-orang kafir, tapi kita tidak mendolimi mereka. Kalau mereka tidak mengganggu, kita pun tidak mengganggu. Kalau mereka tidak mengganggu kaum muslimin, kita pun tidak mengganggu mereka. Dan awal pertama perintah perang adalah qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu, kata Allah. Perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian. Itu pun masih ada kalimat wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Perangi mereka yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan melampaui batas. Ini Islam yang hak, ini yang namanya al-'adl. Ini yang namanya al-wasatiyah. Yang tengah-tengah, paling hikmah, paling bijak. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula mengabaikan. Qala, dikatakan oleh Syekh hafizahullah, lakin laisa ma'na dhalika an nadhlim al-kufar wa naqtul al-mu'ahadin. Tentunya al-wala wal-bara kita tidak menjadikan kita mendzalimi orang-orang kafir atau membunuh para mu'ahad, kafir-kafir yang terikat perjanjian. Bal nafa au nafi lahum ba'dahuma wa faulana, bahkan kita menepati janji kepada mereka sebagaimana mereka menepati janji mereka kepada kita. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, ini namanya adil. Kita tidak mendzalimi mereka dan kita tidak membunuh orang-orang kafir yang terikat janji mu'ahad. Maka kita menepati janji kita pada mereka selama mereka menepati janji mereka kepada kita. Mereka melanggar, bubar. Tidak ada perjanjian-perjanjian. Kan begitu. Sebagaimana perjanjian dengan Yahudi batal karena Yahudi berkhianat. Perjanjian dengan musyrikin Quraisy batal ketika musyrikin sudah membantai kaum muslimin. Tetapi kalau mereka menepati, kita pun menepati. Dan ini ucapan para ulama, diambil dari ayat dan hadis, bahwasanya kalau mereka menepati, kita pun menepati janji. Nabi, kita menepati lahum, untuk mereka, mawafaulana, selama mereka menepati janjinya kepada kita. misdaqan liqauli ta'ala, karena mencocoki ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'jilu i'jilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kata Allah, janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. I'jilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Aila yajrimannakum bughdhum wa adawatuhum ala an tadlimuhum. Maknanya jangan sampai kalian terbawa. Jangan sampai kalian terbawa melihat bencinya mereka, permusuhan mereka, kemudian kalian berbuat zalim kepada mereka. Balil adl wajibun ma'al muslim wa ma'al kuffar. Bahkan yang namanya adil wajib bersama kaum muslimin atau bersama kuffar. Adil terhadap kaum muslimin dan adil terhadap orang-orang kafir. Apa maknanya adil? Apa maknanya adil? Khonibin a'azakumullah, jangan adil itu dari kepala kita, dari perut kita, dari hawa nafsu, jangan. Yang namanya adil dengan syariat Islam, yang namanya adil dengan Quran dan Sunnah, yang namanya adil dengan apa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ketika membantah sururiyin yang maka ayat ini, wala yajrimannakum syana'un qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu. Tetapi mereka kaum hizbiyin menafsirkannya adil adalah seimbang antara pujian dengan cercaan. Jadi kalau menyatakan mereka jelek tapi memiliki kebaikan, mereka kufur tapi punya jasa, dipuji, dicela, dipuji dengan seimbang, itu adil. Kalau Allah, bukan itu yang namanya adil. Yang namanya adil sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsirul azim, disebutkan yang namanya adil adalah apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu adil. Contohnya dibawakan asbabul wurud, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW berangkat untuk haji atau umrah ke Mekah, dihalangi oleh Quraisy. Dan tentunya kaum muslimin manusia, mereka memiliki kemarahan, memiliki kejengkelan kepada orang-orang kafir, musyrikin yang menghalangi ibadah. Menghalangi dari Masjidil Haram. Maka sebagian mereka inginnya melawan. Ya Rasulullah, kita orang kuat. Kita rijal. Kita orang-orang pemberani. Kami orang-orang Ansar adalah orang-orang yang jagoan, biasa perang. Kita lawan saja. Tetap kata Rasulullah, jangan. Sampai dibacakan ayat ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa makna adil di sana? Makna adil di sana artinya engkau tetap dalam hukum Allah, tetap dalam aturan Allah, tetap dalam syariat, jangan keluar dari syariat. Ini negeri haram. Bilad al-haram. Juga bulannya bulan haram, bulan suci. Bulan yang tidak boleh kita berperang di sana. Tidak boleh menumpahkan darah di sana. Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah. Ini musyrikin, musyrikin harbi. Jelas-jelas mereka harbi. Menghalangi Islam, menghalangi muslimin, menghalangi dari ibadah. Layak diperangi atau tidak layak diperangi? Sangat layak untuk diperangi. Dan memang sudah terjadi. Rasulullah SAW memerangi mereka dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Tetapi kali ini mereka datang untuk umrah, untuk ibadah, dan sudah sampai di daerah haram. Sudah sampai dia di daerah haram, dan bulannya bulan haram yang tidak boleh kita linfi, tidak boleh perang di dalamnya. Apa maknanya berarti ayat tadi? Jangan sampai kebencian kalian kepada orang-orang kafir tersebut menjadikan kalian melanggar bulan haram, melanggar kesucian haram. Jangan. Jangan sampai kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. Qanifidina a'azakumullah, tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususi syabab. La bi'khusus syabab. Tetapi pelajaran yang diambil, hukum yang diambil dengan keumuman lafadznya, tidak pada khususan sebabnya. Artinya pada perkara apapun, walaupun kita benci, walaupun kita jengkel, tapi ketika sudah tahu ini mu'ahad, ya tahan tanganmu. Kufu aijiyaku. Tahan tanganmu. Jengkelnya ketika mereka berbicara di gerejanya, ketika Bapak di surga, jengkel kita, marah kita. Orang ajar ini orang. Kita bunuh saja. Jangan. Jangan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'jilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini ayat. Janganlah kebencian kalian pada mereka, kalian melanggar hukum Allah. Apa hukum Allahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Akan dibawakan hadisnya di sini oleh Syekh. Aila yajrimannakum bughdhuhum wa adawatuhum ala an tadlimuhum. Artinya janganlah membawa kalian, kebencian kalian pada mereka, permusuhan kalian pada mereka, jangan membawa kalian untuk berbuat tidak adil. Tetaplah di atas syariat. Tetaplah yang haram haram. Termasuk kedzaliman haram. Balil adl wajibun ma'al muslim wa ma'al kuffar. Maka yang namanya keadilan harus terhadap muslimin maupun terhadap orang-orang kafir. Fala yajuzu dzalm bihalin minal ahwal. Maka tidak boleh berbuat zalim dalam keadaan apapun. Yang namanya zalim haram. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum karena menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Janganlah kalian melampaui batas. Tadi dikatakan surah adil. Jangan sampai membawa kalian tidak adil. Ayat yang ini hampir sama. Jangan membawa kalian melampaui batas. Janganlah kebencian kalian pada mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Jangan membawa kalian untuk berbuat tidak adil. Dengan kata lain, wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Bahkan ketika perang sekalipun, ketika memerangi kafir harbi yang menghalangi Islam, Rasulullah SAW menyatakan, la tumathilu. Jangan mencacati jasad musuh. Kalau sudah musuh, mati selesai. Jangan pakai dicongkel matanya, pakai dipotong telinganya, dipakai dicacatin, dirobeknya, dikeluarkan isinya, tidak boleh. Bayangkan ikhwan fillah, na'azakallah, Islam mengajarkan demikian. Wadribu fawqal a'naq. Wadribu minhum kulla banan. Tebas leher-leher mereka. Dan tebaslah tangan-tangan mereka. Leher mereka agar mati dengan cepat. Tangan-tangan mereka agar tidak bisa lagi mereka melawan dengan pedang-pedang mereka. Setelah mereka tumbang, setelah mereka kalah, tidak diajarkan untuk mencacati mereka. Apalagi kafir-kafir yang mu'ahad, kafir-kafir dhimmi, kafir-kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka Allah katakan, wala yajrimannakum, jangan karena kebencian kalian, kalian melampaui batas. Apa kelanjutan ayatnya? Setelah Allah katakan, jangan sampai kalian ta'tadu, melampaui batas. Qala wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Saling bantu, membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalian muslimin ya, saling bantu membantu, saling tolong menolong, alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong dalam ithmi wal udwan, dalam jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya kalau melampaui batas, kamu jangan bantu. Oh, kalau itu enggak, lo ini kufar. Ya kufar, tapi mereka mu'ahad, mereka dhimmi, mereka terikat perjanjian, mereka tamu. Jangan dibantu. Itu kamu sama muslim gak mau bantu. Tidak. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Adapun ithmi wal udwan, aku gak bantu. Kau muslimin yang saya hormati. Wa hakadha ya'muruna dinuna. Wa huwa dinul i'tidal. Demikianlah kita diperintah oleh agama kita. Karena agama kita adalah agama yang adil. Fanahnu nubghidul kuffar. Maka kita benci pada orang-orang kafir. Wanubghiduhum, wanubghidu dinahum, benci pada mereka dan benci pada agama mereka, kekufuran mereka. Walakin la nadlimuhum, tetapi kita tidak mendzalimi mereka. Wala naqtul al-mu'ahadina minhum, dan kita tidak membunuh mereka-mereka yang terikat perjanjian, orang-orang kafir yang terikat perjanjian. Qal, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Tetapi mereka yang membunuh mu'ahad tidak mendapatkan baunya surga. Hadis sahih, akhrajahu al-Bukhari min hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sahih Bukhari. Qul inna a'azakumullah. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Undur ma'a anna al-qatil muslim mu'min tawa'adahu Allah bi annahu la yajuz aw la yajid ra'ihatal jannah ma annahu qatala kafiran. Perhatikan kata Syekh hafizahullah Faisal al-Fauzan hafizahullah. Padahal yang membunuh muslim mu'min, yang dibunuh kafir. Tetapi ancamannya tawa'adahu Allah, Allah ancam dengan ancaman yang mengerikan. Lam yarih ra'ihatal jannah, enggak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak yang jauh, jarak 40 tahun perjalanan. Lima, kenapa demikian? Ikhwan fillah na'azakumullah, karena yang dilakukan oleh mereka itu bukan hanya membunuh orang kafir, tapi yang dilakukan oleh mereka adalah merusak gambaran Islam, merusak indahnya Islam. Mereka akan melihat, tuh lihat, Islam tidak memiliki jiwa menepati janji, tidak punya akhlak dalam masalah perjanjian, pendusta, pengkhianat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ajaran apa yang seperti itu? Akhirnya mereka menyalahkan Islam. Berarti orang ini bukan hanya membunuh kesalahannya, tapi kesalahannya adalah mencoreng gambaran Islam. Mencoreng gambaran Islam yang indah dirusak oleh mereka. Khairuddin na'azakullah, walakin lamma kana al-kafir lahu 'ahdun. Kafir tadi kafir, kita benci pada mereka, tetapi lamma kana al-kafir lahu 'ahdun, ketika si kafir ini memiliki perjanjian dengan kita untuk tidak saling mengganggu, sara qatluhu ghadaran fil Islam, kata Syekh, maka pembunuhannya termasuk ghadaran fil Islam, pengkhianatan dalam Islam, wa ta'nan fil Islam, dan termasuk pencercaan, menghinakan al-Islam, mencoreng gambaran Islam. Fahuwa ta'ana fil Islami min haitsu la yadri, maka orang-orang tersebut dia menikam Islam, bukan menikam orang kafir. Menikam Islam, mencoreng, mencoret, merusak gambaran Islam. Ta'ana al-Islam min haitsu la yadri, dari sisi yang mereka tidak sadar. Dari sisi yang mereka tidak sadar. Qul inna a'udzu muslim yang zahran mati. Ini karena kebodohan mereka, karena dangkalnya ilmu mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dijuluki oleh Rasulullah SAW, hudatsaul ahlam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Hudatsaul asnan, muda-muda umurnya, dan rata-rata orang yang anak-anak muda itu emosional. Emosinya lebih tinggi dari ilmunya. Yang kedua, sufahaul ahlam. Sufaha, sefi, bodoh, dangkal pikirannya, pendek cara berpikirnya, enggak melihat ke depan, yang kamu lakukan itu apa? Alah, tetangga ini kafir ini, bunuh dia. Tetangganya sendiri dia bunuh. Ayib, tidak sadar dia bahwa dengan perbuatan dia, seluruh orang-orang Nasrani yang tadinya tertarik kepada Islam mundur. Ajaran apa ini? Ajaran apa yang seperti ini? Kan ini na'azakumullah, itu ta'ana fil Islami min haitsu la yadri. Dia mencoreng, menikam Islam dari sisi yang dia tidak sadar. Dikira dia menikam orang kafir, begitu saja. Ternyata itu menikam Islam, menganggap bahwa Islam tidak mengajarkan untuk menepati janji. Mengira bahwa Islam tidak mengajarkan wafa bil ahad. Wa yadhunnu annahu yansuru al-Islam, Dia mengira bahwa dia menolong orang Islam atau menolong keislaman, ternyata dia justru menjatuhkan Islam. Yaqul uqtul kafir nusratan lil-Islam, kata si bodoh ini. Uqtul kafir, bunuh orang kafir itu, nusratan lil-Islam, pembelaan terhadap Islam. Bal yuqalu lahu, bahkan kita jawab kepada orang-orang bodoh dari kalangan khawarij ini, kita katakan anta ta'anta fil Islam wa qadalta, bahkan sebaliknya, bukan menolong Islam, kamu sedang menjatuhkan Islam, kamu sedang mencoreng gambaran indah Islam, kamu sedang melanggar keislaman, dan kalian sedang menjatuhkan ajaran Islam di hadapan mereka. Li'annaka syawwahtal Islam, karena engkau telah menjelekkan gambaran Islam. Hatta yadhunnun nas bi'annahu dinul ghadar wal khianah, sampai akhirnya mereka mengira bahwasanya Islam ini ajaran pengkhianatan atau ajaran kedzaliman. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma tadi. Apa yang terjadi di sini? Tidak jauh. Musik haram ya ikhwan. Haramun haram. Enggak ada persisian para ulama. Illa man syadza. Kecuali yang syadza seperti Ibnu Hazm dan yang bersamanya. Ada penyalahan menyatakan haram dengan hadis riwayat Bukhari radhiyallahu taala anhu rahimahullah dari sahabat yang mulia. Qul inna a'udzukumullah. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib. Nanti sebentar lagi ada dari umatku yang berani-berani menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamr, menghalalkan zina, dan menghalalkan musik. Ma'azib adalah musik. Barakallahu fikum. Pelanggaran pertama kenapa tidak di silent? Pelanggaran yang lebih besar dari itu kenapa harus musik? Masih banyak ringtone yang lain selain musik. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Mereka akan berkata tentang Islam dengan dinul khianah dan dinul ghadar. Karena sebab mereka, sebab kebodohan khawarij, kebodohan para ekstremis yang ghulu dalam masalah al-wala wal-bara, akhirnya agama yang dicerca oleh mereka dijuluki agama pengkhianat, agama yang tidak kenal menghormati tamu, agama yang begini, agama yang begitu. Sehingga subhanallah, bisa-bisa atau jangan-jangan apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Denmark yang membuat karikatur menjelekkan Islam, jangan-jangan sebabnya khawarij. Karena mereka jengkel dengan khawarij, jengkel dengan para teroris. Akhirnya mereka mengira bahwa itu adalah ajaran Rasulullah SAW, padahal sama sekali bukan ajaran Rasulullah SAW. Sehingga kenapa kalian yang menyebabkan, wahai khawarij, kalian sendiri yang marah, ngamuk-ngamuk, kita bunuh orang-orang kafir yang ada di Jakarta. Tambah lagi, yang berbuat di sana, yang dibunuh di sini. Orang jual telur dibunuh oleh dia. Pedagang kaki lima dibunuh oleh mereka. Alhamdulillah, jazakumullah, supir taksi dibunuh oleh mereka. Apa salahnya? Ini lebih zalim lagi. Kedzaliman pertama, dia mencoreng gambaran Islam. Akhirnya orang kafir mengejek. Gara-gara dia. Setelah itu ngamuk lagi, membunuh orang yang tidak salah, yang berbuat di sana, yang dibunuh di sini. Ini khulunazakumullah, kedzaliman. Kita benci pada orang-orang kafir, tetapi kedzaliman tetap haram. Nubghiduhum wa la nadhlimuhum, ucapan Syekh yang tadi kita baca. Nubghiduhum, kita benci pada mereka. Wa la nadhlimuhum, tetapi kita tidak menzalimi mereka selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita, maka kita dalam keadaan bisa dan oleh Allah tidak dilarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Hatta innal mu'ahad in qutila khata'an fa fihi diyah. Bahkan sampai-sampai bukan hanya diancam lam yarih ra'ihatal jannah, bukan hanya diancam tidak akan mencium bau surga, tetapi bahkan hukumnya, tebusannya, orang yang membunuh orang kafir mu'ahad sama tebusannya dengan membunuh seorang muslim. Tebusannya, diatnya. Kata Syekh, hatta innal mu'ahad idza qutila khata'an, kalau orang kafir mu'ahad dibunuh dengan tidak sengaja, fa fihi diyah wal kafarah, maka si muslim harus membayar diat dan kafarah. Mithlul muslim, sama dengan muslim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlih illa an yasaddaqu. Tidaklah bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka hendaklah dia memerdekakan budak dan memberikan diyatun musallamatun ila ahlih, memberikan tebusannya 100 ekor unta atau senilai dengan itu diberikan kepada keluarga yang terbunuh. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, wa in kana min qaumin, lihat ikhwan ibn azza, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kalau ternyata yang dibunuhnya adalah satu kaum yang engkau dan mereka ada ikatan perjanjian. Orang kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian. Kata Allah, fadiyatun musallamatun ila ahlih, maka hendaklah memberikan diat kepada keluarganya. Fatahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan budak yang mukmin, budak yang muslim. Sama apa enggak sama? Sama. Membunuh orang muslim dengan tidak sengaja, merdekakan budak, dan diatun musallamah. Membunuh dengan tidak sengaja orang kafir mu'ahad juga harus diberikan. Ini apa? Menunjukkan betapa adilnya Islam, betapa indahnya Islam, betapa bijaknya Islam. Kalau saja ini diterapkan, niscaya mereka tidak lama akan masuk Islam. Enggak perlu menunggu setahun dua tahun, mereka akan mengatakan bahwa ini ajaran hak, ini ajaran yang sangat sempurna. Tapi sayang, dirusak oleh kaum khawarij, dirusak oleh mereka-mereka yang juhal, mutatarrifin, orang-orang ekstrim, melampaui batas, sehingga akhirnya mereka justru semakin jauh dari Islam. Ketika ada terjadi sesuatu dan terbunuh dari mereka, kemudian dibayarkan diatnya dengan sempurna, maka ini gambaran Islam yang sangat indah. Kata Allah, in kana min qaumin wa in kana min qaumin bainahum wa bainakum mitsaq aw bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musalamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan budak. Kalau ternyata tidak mendapati budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tebusannya demikian besarnya, memberikan tebusan dengan diat 100 ekor unta dan juga dengan berpuasa dua bulan berturut-turut atau merdekakan budak, maka ini azim. Ini menunjukkan perkara besar, enggak main-main. Demikian pula melihat ancamannya, lam yarih ra'ihatal jannah, kalau sengaja. Yang tidak sengaja ada begini. Bagaimana kalau sengaja? Fa yajib fi qatli kafir al-mu'ahad khata'an ma yajib fi qatli al-mu'min khata'an. Maka yang wajib ketika membunuh orang kafir mu'ahad dengan tidak sengaja sama dengan apa yang wajib ketika membunuh seorang muslim yang tidak sengaja, yaitu diat 100 ekor unta dan memerdekakan budak. Kalau tidak mendapatkan, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Adiyah wal kafarah, adiyah li ahlihi ala al-aqil wal kafarah ala al-qatil wa hiya 'itqu raqabatin mu'minah. Fa in lam yajid fa innahu yasumu shahrayn mutatabi'ain. Yasumu syahraini fi qatlil kafir, berpuasa dua bulan karena membunuh seorang kafir. Kenapa? Kafir ini kok dibunuh dengan tidak sengaja atau terbunuh dengan tidak sengaja, puasa. dua bulan berturut-turut. Dimana? Li'annahu mu'ahad. Karena si kafir ini terikat perjanjian. Maka yang kita gambarkan, jangan terpikir di benak kita, kenapa kok Islam membela orang kafir? Kok orang kafir dibunuh? Islam yang menghukum marah-marah. Itu bukan itu. Jangan kesana pikirannya. Tapi kita harus berpikir dengan benar bahwa ketika ada orang yang melanggar Islam, melanggar ajaran Islam, dihukum. Ajaran Islam, mu'ahad, tidak boleh dibunuh. Ternyata dia melanggar. Ketika dia dihukum, karena apa dihukum? Pembelaan terhadap orang kafir? Bukan itu. Tetapi karena engkau melanggar syariat Allah SWT, engkau mencoreng agama Allah SWT, engkau menjelekkan gambaran Islam pada mereka, engkau berbuat perbuatan yang besar, azim. Wa huwa akhta'a fi haqqil Islam. Dia keliru. Wa hadza dhanbun yahtaju ila kafara. Kalau tidak sengaja, maka dia butuh untuk membayar tebusan. Wa amma idza qatalahu 'amdan, kalau ternyata sengaja membunuhnya, fa'alaihi al-wa'id, maka dia terancam dengan ancaman lam yarih ra'ihatal jannah. Fa yajib an na'rifa hadhihi al-umur wa hadhihi al-mabadi' fil wala' wal bara'. Kata syekh selanjutnya, hafizahullah, maka wajib kita mengenali perkara-perkara ini dalam masalah al-wala wal bara. Hendaklah kita mengenali perkara-perkara ini dalam masalah al-wala wal bara, fala nakun ma'al mufarritin wala ma'al mufritin. Jangan kita bersama mereka-mereka yang melampaui batas, jangan pula bersama mereka-mereka yang membuangnya atau menggampang-gampangkannya. Bal nakun 'alal wasat wal i'tidal, bahkan semestinya kita bersama yang tengah-tengah, yang paling adilnya sesuai dengan perintah Allah, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Alama taqtadhihi an-nusus asy-syar'iyyah, sesuai dengan nas-nas syariat. Dengan ayat dan hadis, dengan qala Allah dan qala Rasul. Al-wala wal-bara maqamuhuma 'azimun fil Islam. Al-wala wal-bara kedudukannya sangat tinggi sekali dalam Islam. Sangat tingginya. Wa huma min usulil Islam. Bahkan al-wala wal-bara termasuk prinsip-prinsip dasar Islam, usul, pokok-pokok Islam. Al-wala wal-bara. Sebagaimana dikatakan dalam satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awthaqa 'urul Islam, 'urul iman" al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta kepada Allah dan benci juga kepada Allah. Cinta kepada Allah tentunya maknanya cinta kepada orang-orang yang Allah cintai. Cinta kepada orang-orang saleh, mukmin, taqi. Cinta kepada mereka-mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Cinta kepada para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Cinta kepada para imam-imam kaum muslimin. Cinta kepada mereka-mereka saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Ini fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula bughd fillah, benci karena Allah. Apa benci karena Allah? Benci kepada orang-orang yang Allah benci. Benci pada orang-orang yang Allah musuhi. Benci pada orang-orang kafir, para penentang Allah. Benci pada mereka-mereka Yahudi, Nasrani, musyrikin. Benci kepada Hindu dan Buddha. Benci kepada mereka-mereka kufar yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, yang tidak beriman pada Al-Quran. Kita benci mereka. Dan wajib hukumnya. Dan awthaq ural iman. Dan itu setinggi-tinggi urat keimanan. Yang paling tingginya. Khun ibn a'azakumullah. Wal hubbu wal bughdu yajib an yakuna fillah. Maka kecintaan kita dan kebencian kita harus karena Allah. Jangan karena dunia. Kenapa cinta kepada si fulan karena dia banyak bantu? Kenapa benci pada si Alan karena dia enggak pernah mau bantu? Ini dunia. Dia banyak nyumbang, yang ini enggak banyak. Kenapa orang kafir kamu cintai? Oh, dia itu sama saya dekat, sering bantu, sering kirim ini, sering kirim itu. Kalau kita hubungan dagang sering dapat tips, dapat fee, apa lagi? Kemudian cinta pada dia. Ada pun yang muslimin yang saya enggak suka. Benci saya sama dia. Kenapa? Saya itu sudah beli sama dia banyak, tapi dia enggak pernah ngasih fee sekalipun. Astagfirullah. Hanya karena masalah fee. Fikada wa fikada. Kana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Na'udzubillah. La budda an yakuna fillah. Yang namanya hub, cinta dan benci harus karena Allah. Walaysa min ajli dunya. Jangan karena dunia. Falau annahu ma'ataka syai'an aw akhadha minka syai'an hal tubghidu? Kalau seseorang tidak memberi kamu sedikit pun atau justru mengambil dari kamu sesuatu, apakah kemudian kamu benci? Padahal dia muslim yang taat, mukmin, ahli sunnah salafi. Ternyata selidik punya selidik. Si kafir tadi banyak curangnya, jadi banyak fee-nya. Sedangkan yang muslim tadi jujur dan pas-pasan, ambil untungnya sedikit. Jangankan untuk fee, untuk bayar, untuk dianya sendiri sedikit dia dapatkan. Dari itu mulai dia. Khana bin na'azakumullah. Al-jawabula, tentunya tidak. Bukan karena itu kita cinta, bukan karena itu kita benci. Lakin nuhibbuhu fillahi wa tubghiduhu fillah. Tapi engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Tuhibbuhu fillah wa tubghiduhu fillah. Walaysa li ajli dunya, bukan karena dunia. Hadza awthaq ural iman. Ini setinggi-tinggi urat keimanan. Yaqul Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, man ahabba fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik wa la yajid rajulun ta'mal iman wa in kasarat salatuhu wa siyamuhu hatta yakuna kadhalik. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan siapa yang cinta karena Allah, berwala, berloyalitas karena Allah, wa'ada fillah, dan memusuhi, membenci juga karena Allah, niscaya dia akan mendapat wilayah Allah, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi wali-wali Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang gak akan merasakan manisnya keimanan, gak akan merasakan lezatnya keimanan hingga dia menjadi seperti itu. Gak akan nikmat iman, gak akan lezat terasa kecuali kalau dia bisa cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berwala kepada orang-orang yang Allah cintai dan benci kepada orang-orang yang Allah musuhi. La yajid ta'mal iman, gak akan dirasakan manisnya iman kecuali kalau dia bisa seperti itu. Wa fi khitami kalamih, dan di akhir ucapan beliau, beliau menyatakan, wa qad sarat 'amah mu'akhatin nas 'ala amri dunya fadzalika la yujdi 'ala ahlihi syai'a. Dan sungguh kebanyakan manusia telah menjadikan manusia atau mengukur manusia dengan amri dunia. Telah menyatakan bahwa prinsipnya harus cintakan Allah, fungsikan Allah. Kemudian beliau melihat kenyataan. Waqad sarat 'ammah mu'akhadhatun nas 'ala amri dunya. Dan sungguh kebanyakan manusia mengukur manusia lain dengan dunia. Maka itu tidak menambah apapun. Tidak menambah apapun. Tidak merasakan ta'mal iman. Tidak menjadi waliullah. Kenapa? Karena urusannya dengan dunia. Kalau dia memberikan kebaikan dunia, dicintai. Kalau tidak memberikan kebaikan dunia, dibenci. Fahadal bab, babun azim. Maka bab ini, masalah al-wala wal-bara, merupakan babun azim. Wahuwa awtaqa'ur al-iman. Yang merupakan setinggi-tinggi urat keimanan. Sekokoh-kokoh urat keimanan. Wal-ayat fil Qur'anil Karim kathirah. Ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim sangat banyak. Masalah hubbil mu'minin wa bughdil kafirin. masalah mencintai orang-orang beriman dan benci pada orang-orang kafir sangat banyak. Wa mu'alatil mu'minin wa mu'adatil kafirin. Demikian pula ayat-ayat yang berbicara tentang wala kepada orang beriman dan bara dari orang-orang kafir itu juga sangat banyak sekali. Wa hadza min huquqi kalimatit tauhid. Dan al-wala wal bara termasuk konsekuensi dari tauhid la ilaha illallah. Fa kama an la ilaha illallah bara'atan minasyriki fahiya aydan bara'ah minal musyrikin. Maka kalimat la ilaha illallah di mana terkandung di dalamnya perlepas dirian dari kesyirikan, la ilaha illallah, tiada ilah, yani tidak ada yang berhak diibadahi, aku tidak mengakui ada yang berhak disembah kecuali Allah, maknanya berlepas diri dari seluruh peribadatan-peribadatan pada selain Allah, dan itu bara, barakallahu fikum, itu bara, bara minasyirki, dan juga termasuk bara'un minal musyrikin, bara minal musyrikin. Wa kama annaha mahabbatun lillah wa ibadatun lillah fahiya aydan mahabbatun lil muttaqin wal mu'minin. Yang dikecualikan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, illallah, kecuali Allah. Maka di sana kita berwala pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani bahwa yang diibadahi dan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu wala kepada Allah. Dan termasuk konsekuensinya adalah berwala pula pada siapa-siapa yang dicintai oleh Allah, yaitu kaum mukminin, kaum muttaqin. Oleh karena itu Allah menyatakan la tattakhidu adumi wa aduwakum awliya, jangan kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai teman-teman dekat, sebagai orang yang kalian cintai, jangan, kata Allah. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita beriman hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang berhak dicintai, maka konsekuensinya kita tidak cinta kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cinta kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah SAW, para anbiya, dan kemudian kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Qala, selanjutnya dikatakan la yuhibbul kafirin li'annahum a'da'uhu fa anta la tuhibbuhum bal tuhibbu man yuhibbuhullah. Jangan cinta pada orang kafir karena orang kafir adalah musuh-musuh Allah, dan engkau berjanji dengan la ilaha illallah, berikrar untuk tidak menghambakan diri kecuali pada Allah, maka engkau jangan cinta mereka, jangan cinta pada mereka, tapi cintalah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bencilah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal miqyas fil hubbi wal bughdi wal wala wal bara. Inilah ukuran dalam masalah cinta dan benci, dalam masalah al wala dan bara. Tabi'un li mahabbatillah wa bughdillah. Ngikut pada cintanya Allah dan bencinya Allah. Dasarnya al wala wal bara, ngikut cinta Allah dan bencinya Allah. Jadi kalau Allah benci pada si fulan, kita wajib membencinya. Kalau Allah memusuhi iblis, syaitan, maka kita wajib memusuhi. Kata Allah, bahwa syaitan aduun lakum, fattakhiduhu aduwan. Dia musuh kamu, maka jadilah sebagai musuh. Jadikanlah sebagai musuh. Maka kalau Allah SWT benci pada orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim, wa la'anahum, Allah benci pada mereka, Allah melaknat mereka, maka kita pun benci kepada mereka. Harus sama. Cintanya sama dengan cintanya Allah kepada orang-orang yang dicintai. Artinya sama itu yang dicintainya sama. Allah cinta pada Rasul, kita pun cinta pada Rasul. Adapun bentuk cintanya tentunya tidak sama. Laisa kamitslihi syai', sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Qul inna a'udzubikumullah, maka siapa yang kita cintai? Semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita cintai. Siapa yang kita benci? Ukurannya juga demikian. Siapa yang kita benci? Siapa-siapa yang Allah benci, maka kita pun ikut membenci. Maka kata beliau, tabi'un, kata Syekh, tabi'un li mahabbatillah, ngikut cintanya Allah dan bencinya Allah. Lil a'mali walil ashkhas, apakah terhadap perbuatan-perbuatan ataupun terhadap orang per orang. Allah benci perbuatan ini, maka kita pun benci perbuatan itu. Allah cinta pada si fulan, maka kita cinta pula pada si fulan. Perbuatan ataupun orang yang Allah cintai, maka kita mencintainya. Perbuatan atau orang yang Allah benci, maka kita pun harus membencinya. Fa anta la tuhibbu minal ashkhas illa man yuhibbuhu Allah, maka engkau jangan mencintai orang per orang kecuali siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tuhibbu minal a'mal, dan jangan mencintai amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kecuali perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tubghid minal ashkhas illa man yubghiduhu Allah, dan tidak benci kepada orang per orang kecuali yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubghid minal a'mal, dan jangan pula membenci perbuatan-perbuatan kecuali perbuatan-perbuatan yang Allah benci azza wa jal. Fayakunu hubbuka wa bughduka tabi'aini limahabbatillah wa bughdillah, maka hendaklah cintamu dan bencimu ngikut pada cintanya Allah dan bencinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal ma'na, hadha huwa ma'nal ibadah, inilah makna ibadah. Maknanya penghambaan pada Allah seperti itu. Wa huwa ma'na al-wala wal bara ala haqiqatihi. Dan itulah makna al-wala wal bara secara hakikatnya. Fa hadhihi hiya as-sirat, hadhihi ad-dawabit fi hadzal bab al-'adzim. Inilah batasan-batasan pada bab ini. Bab yang mulia ini, allazi zallat fihi katsirun min al-aqdam, yang banyak tergelincir kaki-kaki manusia dalam masalah ini. Dalam masalah al-wala wal bara. Wa dhallat fihi katsirun min al-afham, dan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman-pemahaman mereka dalam masalah ini. Bisababnya adam ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih, karena mereka tidak mau merujuk kepada kitabullah Al-Qur'an dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa adam ar-ruju' ila ahli al-ilmi rasikhin, dan juga karena mereka tidak mau merujuk kepada para ulama yang rasikhin. Fa hasala ma hasal, maka terjadilah apa yang terjadi. Bisababil ihmal wat tafrid, karena sebab mereka melalaikan dan karena sebab mereka tafrid dalam masalah ini. Minal fariqaini, dari dua golongan tadi, golongan yang mufarrid maupun golongan yang mufrid, kedua-duanya melalaikan ilmu, tidak mengambil dari Quran wa sunnah, dan tidak mengambil dari para salafus saleh, tidak mengambil dari para ulama ahlul ilm. Fariqul ghalin wa fariqul mutasahilin, kelompok yang melampaui batas maupun kelompok yang menggampang-gampangkan, kedua-duanya dalam keadaan mereka mengabaikan ilmu dan mengabaikan para ulama, tidak mengambil dari sumber-sumbernya, maka dhalla, maka sesatlah mereka. Hada amrun yanbaghi an natafattan lahu ghayat tafattun, perkara ini harus kita perhatikan dengan jeli. Li annal hamalatul an syarisah litu hadzal bab, karena sungguh serangan terhadap masalah al-wala wal bara sangat dahsyat, ganas serangan dari sana sini. Ketika kita bicara al-wala wal bara dengan makna yang benar dari Quran wa sunnah, dengan maksud yang syar'i, ditentang oleh dua belah pihak. Oleh pihak yang sana, yang ekstrim, dianggap kita terlalu melempem, gak punya wal-wala wal-bara. Karena kita terangkan wal-wala wal-bara. Tapi karena kita masih melarang orang mengganggu mu'ahad, dianggap melempem. Mana wal-wala wal-baranya? Karena kita masih mau beli soft drink, mereka marah-marah. Mana wal-wala wal-baranya? Kok beli produk kafir? Karena kisah masih belanja di warung tetangga si kafir Cina, dianggap masih belum punya al-wala wal bara. Dicerca oleh mereka. Oleh yang na'udzubillah, yang mutamayyi'in, oleh mereka-mereka yang para munafiqin, yang menganggap kita harus bersaudara sesama orang-orang kafir, juga mereka menentang kita. Saya katakan sesama karena mereka jatuh dalam kekafiran, kata para ulama. Diserang juga kita. Wah, kelompok ekstrim, melampaui batas. Padahal kita kan sama-sama manusia. Mereka juga kenal Allah, kita juga kenal Allah. Kenapa kita tidak bersaudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn Naz, aku melihat kata beliau. Hamalah, serangan mereka syarisah. Serangan mereka dahsyat, ganas mereka menyerang kita. dari dua belah pihak, dari sisi yang ghalin maupun dari sisi yang mutasahilin, dari sisi para mufarritin dan dari sisi para mufritin, semuanya menyerang kita, menyerang ziddu hadzal bab, bab al-wala' wal bara'. Yuriduna an yaqtali'u al-wala' wal bara' min al-Islam. Mereka menginginkan agar lepas kita dari al-wala' wal bara', atau al-wala' wal bara' lepas dari Islam, dibuang dari Islam. Wala yakunu bainan nasi firqun abadan, agar tidak ada antara manusia firqah-firqah abadan, semuanya sama. Wa yaqulun kulluhum banu Adam, dan mengatakan semuanya anak Adam, kulluhum ikhwan, semuanya saudara, semuanya sama, kullu lahudin, masing-masing punya agama, semua agama itu sama, dan seterusnya. Itu ditanamkan, ditanamkan dari sejak SD. Ditanamkan sampai SMP, diulangi lagi, sampai SMA diulangi lagi, terus diajarkan. Sampai sudah kerja masih ditatar lagi. Semua agama sama. Iya, dari dulu sudah tahu. Katbien sudah diajarkan. Kok diulang-ulang terus? Kenapa? Merasa belum yakin. Apa iya kaum muslimin mau menerima? Tidak. Barakallahu fikum. Enggak akan menerima. Enggak akan menerima abadan. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka memaksakannya dan terus-menerus, bukan baru, dari dulu. Terus dipaksakan, dipaksakan, dipaksakan. Dan insyaallah akan gagal mereka. Enggak akan bisa. Wa yaqulun, mereka berkata, al-yahud ya'budunallah wan nasara ya'budunallah wa nahnu na'budullah. Yahudi menyembah Allah, Nasrani menyembah Allah, kita juga menyembah Allah, kan sama. Wa hadha ma'nahu anna al-adyan sarat sawa'un kulluha 'ibadatun lillah. Artinya ucapan mereka berarti semua agama sama, beribadah pada Allah. Masih mereka paksakan lagi. Hindu, Hindu itu bisa jadi hijar baga utamanya adalah Rasul. Mungkin. Kan dalam Al-Quran dikatakan, Rasulun lam naqsushum alaik. Ada Rasul-Rasul yang kami tidak ceritakan kepadamu. Jangan-jangan si Darta juga sama. Rasul. Mungkin. Astagfirullahaladzim. Jaringan iblis lanatullah alaih, jaringan Islam liberal, sudah berupaya untuk masukan seperti itu. Supaya apa? Supaya bisa disatukan agama, tidak hanya tiga agama samawi, termasuk agama Hindunya, musyrikinya, dimasukkan sama dia. Jangan-jangan maksudnya nirwana itu surga. Sama dengan kita. Mereka berbicara dengan ucapan-ucapan yang na'udzubillah, ucapan kufur, untuk berupaya menyamakan semua agama, melebur semua agama, dan mempersaudarakan mereka seluruh agama. Wa misluha ula'i naruddu alaihi min wujuh. Maka orang-orang seperti mereka harus kita bantah dari berapa sisi? Al-wajhul awal, sisi pertama, annal yahuda la ya'budunallah wahdahu. Bahwa Yahudi tidak beribadah kepada Allah saja. Wa la yu'minuna bi jami'ir rusul, dan tidak beriman pada seluruh para rasul. Fahum kuffarun musyrikun. Maka Yahudi kafir musyrik. Kenapa? Beribadahnya tidak hanya kepada Allah. Kaum muslimin beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Adapun mereka beribadah Allah, bahwa Allah, Maryam dan Isa adalah tiga yang sesungguhnya satu, tapi satu sesungguhnya tidak. Tiga. Ini yang tidak pernah bisa ditafsirkan oleh mereka sampai hari ini. Apa maksudnya? Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Disalahkan oleh anak SD. Ya enggak mungkin lah, tiga bukan satu, satu bukan tiga. Fadabidina azakumullah. Mereka menganggap bahwa itu adalah satu kesatuan. Masih ada lagi pendapat-pendapat mereka tentang itu. Al-akhtilafin fihim. Maka semuanya menunjukkan bahwa mereka tidak sama dengan Islam, karena mereka bukan beribadah kepada Allah saja, tapi beribadah pada Allah dan lain-lain. Menganggap ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu dan sebagainya. Maka mereka juga kufar. Yang menyatakan salisu salasah. Aw ibnullah atau anak Allah ta'ala Allah amma yakulun. Maha suci Allah setinggi-tingginya. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Sungguh-sungguh langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung runtuh ketika mereka menyatakan Allah Ar-Rahman memiliki anak. Fahum La ya'budunallah wa laisu ala dinin. Mereka tidak beribadah pada Allah, maka mereka tidak beragama dengan agama yang sama, agama yang hak sama sekali. Khana ibn Azamullah, ini bantahan dari sisi pertama. Bahwa mereka tidak hanya beribadah pada Allah saja, tapi beribadah pula pada yang lain. Al-wajh tsani, sisi yang kedua. Anahu ba'da maji'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yabqa dinun illa dinuh. Yang kedua, bahwa setelah diutusnya Rasul terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yabqa dinun illa dinuhu, maka tidak tersisa agama apapun kecuali Islam. Apa maknanya? Maknanya agama Nasrani, agama Yahudi, atau agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, kalaupun mereka masih berpegang dengan agamanya yang benar, setelah diutusnya Rasul, mereka diwajibkan mengikut Islam. Diwajibkan. Karena Yahudi dan Nasrani, kedua-duanya diberi perintah, pesan oleh Nabi-Nabi mereka. Bahwa nanti setelahku ada Nabi yang bernama Ahmad, atau Muhammad, atau Al-Mahdi. Maka diperintahkan untuk mengikuti Nabi setelahku. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Mereka mengatakan para anbiya bahwa diutus oleh Allah untuk membenarkan Taurat, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan juga memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang namanya Ahmad. Apakah dalam Taurat maupun dalam Injil, kata Nabi Musa ataupun kata Nabi Isa dan para anbiya sebelumnya memberitakan akan datangnya seorang rasul. Maka dengan datangnya seorang rasul yang terakhir, lam yabqa dinun illa dinuh, enggak tersisa agama apapun kecuali agama Islam. Wa jami'ul adyan nusikhat, maka semua agama mansukh, terbatalkan hukumnya. Agama yang diajarkan oleh Musa alaihi salam, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, dua-duanya mansukh, terbatalkan hukumnya, syariatnya setelah datang Islam. Wa antahat bibi'atsatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aujaba Allah ala jami'il bashar an yuti'u hadzal rusul aw hadzal rasul, faman lam yuti'hu fa innahu kafir. Maka setelah diutus Rasulullah sallam, mereka Yahudi dan Nasrani sudah diperintahkan oleh Allah sebelumnya melalui lisan rasul-rasulnya, melalui lisan Nabi Isa, Nabi Musa dan lain-lainnya untuk mengikuti Nabi terakhir. Maka ketika mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka kafir. Kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi Musa, kafir kepada Nabi Isa, kafir kepada Taurat, kafir kepada Injil. Karena Taurat dan Injil memerintahkan untuk mengikuti Nabi terakhir. Musa dan Isa alaihi wassalam memerintahkan untuk mengikuti Nabi terakhir. Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka juga memerintahkan. Maka ketika Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, Nabi terakhir, Nabiul Ummi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka kafir. Bayangkan ikhwanuddin a'azakumullah, walaupun ini yang Nasrani beneran tidak menyembah Al-Masih, betul-betul hanya percaya pada Taurat dan Injilnya dan pada Nabi Musa dan Nabi Isa persis. Kalau belum datang Rasul, mereka mukmin. Iya kan? Sebelum datang Rasul terakhir, mereka mukmin. Tapi ketika datang Rasul terakhir, disuruh beriman pada Rasul terakhir, mereka enggak mau. Bagaimana keadaan mereka? Kafir. Kafir kepada Rasulullah SAW, kafir pada Quran, dan berarti kafir pula kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, karena pesannya tidak ditaati oleh mereka, ditentang oleh mereka. Perintahnya dalam Taurat dan Injil, mereka tentang. Padahal mereka para nabi menyatakan mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku beritakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad. Fa aujaballah ala jami'il bashar an yuti'u hadzal rasul, maka Allah wajibkan kepada seluruh manusia untuk mentaati rasul tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman lam yuti'u fa innahu kafirun min ayyi naw'in kan. Siapa yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dari jenis apapun dia, wa min ayyi millatin kan, dari agama apapun. dari Yahudi, dari Nasrani dan lain-lainnya, kalau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Surah dan bukan. Nunggu suara adzan karena capek. Jazakumullah khair. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.